Apakah ada hukum khitan untuk wanita dalam syariat Islam? Iya. Khitan bagi wanita hukumnya sunnah. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al khitanul khitana. Dalam riwayat yang lain, idzal taqa al khitanan, apabila bertemu dua khitan. Menunjukkan bahwa wanita juga dikhitan sebagaimana dikhitannya laki-laki. Hanya saja anjuran khitan bagi wanita tidak seperti diperintahkannya laki-laki. Adapun bagi laki-laki hukumnya wajib. Wajib untuk dikhitan. Adapun wanita hukumnya sunnah, mustahabbah. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa dari sisi maslahat, apabila wanita itu tidak dikhitan maka syahwatnya lebih tinggi. Namun apabila berlebihan dalam mengkhitan juga dapat menyebabkan hilangnya syahwat, sehingga pada saat dikhitan pertengahan yang dipotong bagian tertentu yang telah diketahui ya untuk mentakhfif ya, meringankan syahwat. Wallahu ta'ala alam tentang kebenaran yang disebutkan. Naam. Namun pada asalnya wallahu ta'ala alam bahwa bagi wanita tidak ada kewajiban berkhitan, namun hukumnya sunnah. Wallahu a'lam.